ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس كمسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kenikmatan karunia yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya, baik nikmat yang zahirah maupun nikmat yang batinah, nikmat yang sifatnya diniyah maupun duniawiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat besar, yang harus kita renungi, yang harus kita syukuri, dan harus kita muhasabah, introspeksi diri padanya, adalah kenikmatan kita semuanya masih diberikan tauhid, diberikan kesempatan sampai detik ini untuk bisa bernafas dengan lega, bernafas dengan mudah, diberikan kesehatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan panjang umur oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak terasa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, begitu juga tahun berganti tahun, tidak terasa kita semuanya telah akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Baru kemarin nampaknya kita mengerjakan bulan puasa di bulan Ramadan ataupun puasa di bulan Ramadan, ternyata tidak terasa beberapa saat lagi. Hari ini tanggal 5 Syaban, beberapa saat lagi, tidak nyampe sebulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Maka pahamilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu setahun yang berlalu ini merupakan perenungan bagi kita semuanya. Apakah amalan soleh kita bertambah ataukah tidak? Apakah kualitas iman kita bertambah ataukah tidak? Dan seterusnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah dengan bertambahnya waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jatah umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semakin sedikit, semakin berkurang. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat menyedihkan ada orang-orang yang yang merayakan setiap tahunnya hari kelahirannya dalam keadaan bergembira ia, bersenang-senang dia, padahal ketika bertambah satu tahun dari umurnya, pada hakikatnya telah berkuranglah umurnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Li kulli ummatin ajal, fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajalnya masing-masing. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak akan bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Maka kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, berarti kita semuanya semakin hari semakin mendekati kepada waktu kematian kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya orang yang cerdas al-qayyis adalah orang-orang yang banyak mengingat kematian dan juga mempersiapkan kematian dengan bersungguh-sungguh. Dan di antara bentuk kecerdasan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk kecerdasan adalah hendaknya kita semuanya memperhatikan ibadah-ibadah kita pada waktu-waktu dan juga tempat-tempat yang utama. Hendaknya kita semuanya memperhatikan syari'ul zaman wa syari'ul makan, tempat-tempat yang mulia atau fadilatul makan atau fadilatul zaman, tempat-tempat yang memiliki keutamaan ataupun waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair yang maknanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya tayyibun, wahai orang yang baik, jadilah orang yang baik, ataupun kalau engkau tidak akan bisa menjadi baik di tempat yang baik, juga pada waktu yang baik, maka kapan lagi engkau akan menjadi orang yang baik? Kalau engkau tinggalnya di tempat-tempat yang utama, tempat-tempat yang baik, pada waktu-waktu yang baik, tetapi engkau tidak menjadi baik, kapan engkau menjadi orang yang baik? Madinah itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjadi baik kondisinya, menjadi baik keadaannya, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Maka jangan sampai engkau pada lingkungan yang baik, pada tempat-tempat yang baik, memiliki keutamaan, justru engkau tidak mendapatkan keutamaan. Kapan lagi engkau mendapatkan keutamaan kalau pada waktu-waktu yang utama engkau tidak melakukan apa-apa yang disyariatkan pada waktu-waktu dan tempat-tempat yang utama? Maka perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam ini ada waktu-waktu yang utama, begitu juga tempat-tempat yang utama yang hendaknya kita memanfaatkannya dalam rangka menyiapkan bekal menghadap Allah tabaraka wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Di antara tempat yang utama yang kita harus benar-benar memanfaatkannya dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala adalah ketika seseorang melakukan ibadah salat di Masjidil Haram. Maka ketika orang diberikan kesempatan ke sana, maka perbanyaklah ibadah di sana, perbanyaklah sholat. Dikarenakan sholat di sana 100,000 kali lipat dibandingkan dengan sholat yang lainnya, di tempat-tempat yang lain. Begitu juga di Masjid Nabawi, 1,000 kali lipat dibandingkan tempat-tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram. Begitu juga di Masjidil Aqsa, sholat di sana 500 kali lipat dibandingkan tempat-tempat yang lainnya, kecuali Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Maka orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat-tempat yang mulia ini, manfaatkanlah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam Islam ini ada syarifuz zaman, fadilatuz zaman, tempat-tempat yang utama ataupun waktu-waktu yang utama untuk seseorang banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Di antaranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang utama sangat banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah ketika sepertiga malam yang terakhir di mana Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, kemudian menawarkan siapa yang meminta akan diberi, dan siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang cerdas, dia memanfaatkan waktu yang utama, dia bangun di sepertiga malam yang terakhir, dikarenakan itu waktu yang utama untuk mengerjakan qiyamul lail, untuk mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula seorang fitrah rahimani wa rahimakumullah. Di antara waktu-waktu yang utama yang disebutkan adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat utama untuk seorang memperbanyak ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di antara waktu yang utama untuk kita menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah waktu di mana amalan kita semuanya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Waktu yang utama, waktu yang fadilah, waktu yang mulia, yang harus kita manfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah waktu di mana amalan-amalan kita semuanya, ibadah-ibadah kita semuanya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Disebutkan oleh para ulama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu-waktu di mana amalan kita semuanya diangkat oleh Allah ke langit yang harusnya kita manfaatkan banyak beribadah kepada Allah beramal saleh, ada tiga waktu. Yang pertama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah rabun yaumiyun, diangkatnya amalan kita harian. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan kita semuanya diangkat ke langit menuju Allah tabaraka wa ta'ala setiap harinya, yaitu pada waktu salat fajar dan juga salat asar. Maka manfaatkanlah pada waktu-waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ta'aqabuna fiikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Bergantian menjaga kalian, bergantian kepada Rasulullah mengawasi kalian, malaikat-malaikat di malam hari dan juga malaikat-malaikat di siang hari. Yang menjaga di malam hari yaitu mulai dari asar sampai subuh, yang menjaga mengawasi di siang hari dari setelah subuh sampai asar. Fayajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr, maka malaikat-malaikat penjaga di malam hari dan juga di siang hari mereka semuanya bertemu di waktu fajar dan juga di waktu subuh ataupun di waktu asr, di waktu subuh dan juga di waktu asr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, fayakhrujul ladzina kanu fayakhrujul ladzina matu fikum, maka bangkitlah, maka naiklah malaikat-malaikat yang menjaga kalian di malam hari pada waktu rusuk naik menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Fayas'aluhum, maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat-malaikat yang berjaga di malam hari, mengawasi di malam hari, wa huwa a'lamu bihim, dalam keadaan mereka atau Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang mereka. Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan ketika kalian tinggalkan hamba-hambaku, bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat itu mengatakan, fayakun, mereka mengatakan, taraknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat, sholat subuh, dan kami datang dalam keadaan mereka sedang sholat asar. Maka menunjukkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, utamanya sholat subuh dan juga sholat asar, di mana di situ diangkat amalan-amalan sholat harian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh merugi orang-orang yang tidak sholat subuh secara berjamaah, orang-orang yang tidak sholat asar secara berjamaah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, raf'un usbu'iyyun, diangkatnya amalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala pekanan. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya turfa'ul a'mal fil khamis wal itsnain. Amalan itu diangkat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Kamis dan juga hari Senin. Amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit pada hari Kamis dan juga hari Senin. Fayaghfirullahu likulli mri'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang illa musyrik, kecuali orang yang musyrik. Walladzi bainahu wa baina akhihi syahda, dan juga seseorang yang punya permusuhan, punya perselisihan, punya kedengkian antara dia dan juga saudaranya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah, begitu juga orang yang masih punya perselisihan, kedengkian, dendam dengan saudaranya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan uzuru ila hadaini hatta yastaliha, tangguhkan orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan dia, mereka berdua yang berselisih ini, untuk diangkat amalannya sampai mereka berdamai dari perselisihan, dari percekcokan, kebencian di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, aku ingin supaya amalanku diangkat pada hari Senin dan juga hari Kamis dalam keadaan aku berpuasa. Maka ketika itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah disyariatkan untuk berpuasa hari Senin dan juga hari Kamis. Disyariatkan untuk ketika amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Allah ke langit, itu kita sedang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, rafun sanawiyyun, diangkatnya amalan-amalan Bani Adam, amalan-amalan manusia tahunan. Dan ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah terjadi pada bulan Sya'ban. Terjadi pada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat engkau berpuasa pada suatu bulan, aku tidak melihat engkau berpuasa pada suatu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dia mengatakan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada setiap bulannya yang lebih banyak daripada berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid dengan yang demikian, beliau mengatakan, dzalika syahrun, itu adalah bulan, kata Rasulullah SAW, yaumun nasu anhu, yang manusia banyak melalaikan bulan tersebut. Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, baina Rajab wa Ramadan, yang terletak antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Banyak dilalaikan oleh manusia, banyak manusia yang tidak peduli dengan bulan tersebut dikarenakan pandangan mereka terfokus pada bulan yang mulia, bulan Rajab yang termasuk bulan-bulan haram, dan juga terfokus pada bulan Ramadan sehingga terlupakan, terlalaikan pada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wahia, dan bulan tersebut adalah syahrun, dia adalah bulan turfa'ul a'malu ila Rabbil Alamin, itu adalah bulan di mana amalan-amalan para hamba diangkat menuju Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Maka aku, kata Rasulullah SAW, sangat senang, sangat suka kalau diangkat amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini anjuran bagi kita semuanya untuk berpuasa atau banyak berpuasa di bulan Syahban dalam rangka meniru para salaf kita, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dari Salamah bin Buhayr rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kana yuqal, dikatakan dahulu, syahrul Syahban, syahrul Qurra, dikatakan dahulu bahwasanya bulan Syahban adalah bulannya para penghafal Al-Quran, bulan Syahban adalah bulannya para qari, para pembaca Al-Quran. Begitu juga Habib bin Abi Thabit, Habib bin Abi Thabit rahimahullah ta'ala, idza dakhala Syahban, ketika beliau telah masuk pada bulan Syahban, beliau mengatakan, hadza syahrul qurra, ini adalah bulannya para qari. Begitu juga apa yang terjadi, apa yang diucapkan ataupun yang terjadi kepada seorang salaf yang bernama Amr bin Qais Al-Ghulani rahimahullah ta'ala, idza dakhala Syahban, ketika telah masuk bulan Syahban, aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qira'atil Qur'an. Amr bin Qais Al-Mulai ketika sudah masuk bulan Syahban, maka dia menutup dagangannya, menutup toko-tokonya, kedainya, dan konsentrasi membaca Al-Qur'an. Itulah para salaf kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, hendaknya kita benar-benar sebagai orang yang cerdas mengetahui waktu-waktu yang utama dan juga tempat-tempat yang utama, kemudian kita manfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara waktu-waktu yang utama adalah ketika amalan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, yaitu hariannya ketika waktu sholat fajar dan juga sholat asar, kemudian pekanannya pada hari Kamis dan juga hari Senin, dan kemudian tahunannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Syahban. Maka manfaatkanlah untuk banyak berpuasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya pada bulan Syahban. Dikatakan oleh Ibnu Rajab dan juga ahli ilmu yang lainnya bahwasanya berpuasa di bulan Syahban dan juga ibadah-ibadah yang lain pada bulan Syahban, terkhusus puasa, memperbanyak puasa di bulan Syahban, itu merupakan seperti rawatib pada sholat-sholat yang lima waktu. Pada sholat-sholat yang lima waktu kita punya rawatib, qabliyah, dan juga ba'diyah. Begitu juga puasa di bulan Ramadan, seolah-olah dia punya rawatib, qabliyah, dan juga ba'diyah. Qabliyahnya adalah memperbanyak puasa di bulan Syahban, kemudian ba'diyahnya adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu juga mereka mengatakan bahwasanya berpuasa, banyak berpuasa di bulan Syahban adalah semacam latihan, semacam latihan untuk kita bersiap-siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Maka karena bulan Syahban itu merupakan latihan untuk menyiapkan diri pada bulan Ramadan, walamma kana Syahban, maka tatkala Syahban itu adalah kalau mukaddimah li Ramadan, seperti mukaddimah untuk menghadapi Ramadan, syuri'a bi Ramadan, syuri'a bi Syahban, ma syuri'a bi Ramadan, disyariatkan untuk melakukan perkara-perkara ibadah di bulan Syahban sebagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, minas siyam wa qira'atul Qur'an, berupa berpuasa dan juga membaca Al-Qur'an, liyahsula at-ta'ahhud li talaqqi Ramadan wa tartadi an-nufus ala ta'atir Rahman, supaya bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan dan juga melatih jiwa untuk terbiasa mentaati Ar-Rahman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku qauli هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan yang perlu disampaikan tentang bulan Syaban adalah tentang keutamaan nisfu Syaban, keutamaan pertengahan bulan Syaban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di dalam sunannya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, disebutkan innallaha yaqtalu fi lailatin nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin wa musahin. Di antara keutamaan pertengahan bulan Syaban, Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya Allah Taala melihat kepada para hambanya pada malam pertengahan bulan Syaban. Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada para hambanya pada pertengahan malam bulan Syaban. Kemudian Allah mengampuni seluruh makhluknya pada malam tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni seluruh makhluknya illa kecuali dua orang, limusrikin, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang berbuat kesyirikan tidak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang fadilah, waktu fadilah malam pertengahan bulan Syaban, di mana Allah mengampuni hamba-hambanya. Orang-orang yang menyekutukan Allah tidak mendapatkan ampunan. Begitu pula musyahid, orang yang punya percekcokan, orang yang punya perselisihan, pertengkaran, kebencian dengan saudaranya sampai dia berdamai, dia tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka kembali syair yang kita bawakan di atas, kalau engkau wahai orang yang baik, kalau engkau enggak bisa baik pada waktu dan tempat-tempat yang utama, apalagi engkau akan baik kalau pada waktu tersebut engkau tidak diampuni oleh Allah, waktu yang utama kapan akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Ini keutamaan pertengahan bulan Syaban kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba ini keutamaan disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekedar keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun mengkhususkan dikarenakan memiliki keutamaan seperti separuh pertengahan bulan Syaban dengan ibadah, dengan berpuasa, dengan salat malam dan yang lainnya, maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengkhususkan pertengahan bulan Syaban untuk berpuasa, maka kata Syekh bin Baz dalam fatwanya beliau mengatakan makruhun, ini dibenci, la dalil alaih, tidak ada dalilnya mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Syaban. Begitu pula mengadakan perayaan-perayaan di malam pertengahan bulan Syaban, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, itu minal bid'ah wal muhdatsat, ahdatsan nas, itu termasuk kebid'ahan dan juga perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat oleh manusia, yang dibuat-buat oleh manusia mengadakan perayaan pada malam nisfu Syaban. Berpuasanya itu termasuk perkara yang tidak ada dalilnya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salat malam di malam nisfu Syaban, apakah disyariatkan? Maka dijelaskan oleh Syekh Taimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya salat pada malam nisfu Syaban terbagi menjadi tiga. Yang pertama, barang siapa yang memang sebelum-sebelumnya terbiasa mengerjakan sholat malam, kemudian ketika malam nisfu Syaban dia biasa mengerjakannya, maka ini tidak masalah, Tidak mengapa, karena dia tidak mengkhususkan nisfu Sya'ban untuk sholat. Karena memang sebelum-sebelumnya dia terbiasa qiyamul lail. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, dia pada malam-malam sebelumnya tidak mengerjakan qiyamul lail. Kemudian ketika malam nisfu Sya'ban dia sengaja mengerjakan sholat malam, maka ini merupakan kebid'ahan. Tidak ada dalilnya kaum muslimin rahimahullah wa rahimahumullah. Dan yang ketiga yang lebih parah lagi, dia sebelum-sebelumnya tidak mengerjakan sholat malam, cuma ketika malam nisfu Sya'ban dia sengaja mengerjakan sholat malam dengan rakaat-rakaat tertentu, rakaat-rakaat yang banyak, maka kebid'ahannya kata Syekh Salman rahimahullah ta'ala lebih parah daripada yang kedua. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah waktu-waktu dan juga tempat-tempat yang utama yang telah kita sebutkan. Dan dari hadis tadi pula, hadis Usamah bin Zaid menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara waktu-waktu untuk kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waktu di mana waktu tersebut banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia yang lalai, tidak banyak yang di situ orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itulah waktu yang utama untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dikarenakan dua alasan yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, ibadah pada waktu tersebut lebih tersembunyi. Sementara ikhfa'ul amal an-nawafil, menyembunyikan amalan-amalan sunnah, itu afdal, lebih utama amalan-amalan yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan dalam keadaan manusia lalai itu lebih berat bagi jiwa, berat untuk melaksanakannya. Sementara afdalul amal, amalan yang paling utama adalah asyaqquha, amalan yang paling berat bagi jiwa untuk melakukannya. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu dan juga tempat-tempat yang utama ini untuk banyak beribadah kepada Allah Taala. Kata penyair tadi, kalau pada tempat-tempat yang utama, pada waktu-waktu yang utama, syarifus zaman wa syarifun makan, engkau tidak menjadi baik, maka kapan lagi engkau menjadi orang yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في الصلاة.